sejak ku ditinggalkan, seakan malam tak berbintang. Hidup tanpa cintamu seakan siang tak bersinar. Namun wajahmu selalu hadir dalam mimpiku. Semenjak engkau pergi, hidupku tak berarti tanpamu di sisi. Semenjak engkau pergi, aku hidup sendiri tanpa arah yang pasti. Entah tak tahu kenapa, sepertinya hatiku terkunci. Aku merasa tak yakin ada yang sepertimu. Jiwa terasa sepi, ada yang hilang dari sisi. Semenjak engkau pergi, aku hidup sendiri tanpa arah yang pasti.